mani mencari mandi membantu tulang tulang dibanting banting mani mani mani mencari mandi membantu tulang tulang dibanting banting berhayal punya segalanya yang tak bahagiakan terbang tinggikan angan yang bujakan mata hati. Kita bisa hadirkan rasa syukur di dalam hati-hati kita. Money, money, money, money.